Menangis para pelay, menyesal singgunalan, akang jua sing bisa balik sama dolo dolo, susing bisa lain. Biar semua jadi cerita, kenangan indah aleng beta. Satu kata yang beta mau bilang. Dangke subata mang beta pun hidup ale, biar cinta katong dua se sampai di tengah jalan ale putar pale. Dangke banyalai kal ada beta pun salah. Hati sayangnya, beta minta diri jua dan ale. Dangke, oh, dangke penyelai. Menangis para paling. Cinta sutara dalai, oh, sakit jua sing rasa lai. Beta jua sing mau parmo ingat akan semua jam lain. Biar semua jadi cerita,